Mitra Bisnis, sebagian dokter di Jakarta kemarin melakukan mogok praktek sebagai aksi solidaritas atas dihukumnya rekan sejawatnya, tiga dokter kandungan di Manado, yang terkena 10 bulan penjara karena kasus malpraktek yang menyebabkan seorang pasien meninggal. Para dokter menolak jika mereka bisa dikriminalkan oleh karena profesinya. Akibat aksi mogok ini, pelayanan di sejumlah rumah sakit diperkirakan terganggu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis dan model Olga Lydia. Mbak Olga, bagaimana Anda menilai hal ini? Kalau yang saya lihat di luar negeri sih, memang dokter ini bisa terkena kasus kalau melakukan malapraktek. Saya kurang jelas apakah hukumannya berupa membayar denda yang luar biasa besar, sehingga di Amerika itu banyak dokter membayar asuransi apabila dia terkena kasus malapraktek gitu ya. Sampai ada asuransinya, tandanya cukup banyak kasus tuduhan malapraktek yang ditujukan kepada dokter-dokter di Amerika. Nah, setahu saya di Indonesia, begitu banyak orang yang saya kenal yang mendapat treatment yang kurang baik, kurang tepat, dan berakibat cukup fatal, itu tidak sampai ke meja hijau. Saya pernah baca ulasan Tempo juga mengatakan bahwa kasus-kasus malapraktek, tuduhan praktek di meja hijau, banyak sekali yang membebaskan dokternya gitu. Nah, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di Manado ini, apakah memang betul-betul malapraktek atau tidak gitu. Tapi bagaimanapun juga, saya prihatin dengan kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia. Kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang memilih berobat di luar negeri. Saya pikir nih kasusnya berbeda dengan gaya-gayaan punya tas branded ya, tapi lebih kepada pelayanan di luar negeri dirasa lebih manusiawi ketimbang di Indonesia. Walaupun orang-orang itu adalah orang-orang yang cukup punya uang untuk mendapatkan pelayanan VIP, katakanlah begitu. Tapi pun mereka akhirnya memilih pergi ke Singapura, ke Malaysia, dan ke negara-negara lain. Dan mungkin, apapun, saya tidak bisa mengomentari kasus ini karena saya bukan dokter. Tapi mungkin harus bebenah diri juga gitu para praktisi medis di Indonesia, apa yang terjadi gitu. Apakah cara mereka memperlakukan pasien, apakah kesungguhan mereka dalam merawat pasien. Dan saya memang mengetahui ada kasus-kasus memang jumlah dokter yang kurang, sehingga mereka tidak bisa konsentrasi lah dalam mengurus pasiennya. Tapi apapun itu harus diperbaiki. Gitu. Kalau enggak ya, kita memang melihat memang di Indonesia medisnya banyak orang yang sudah apatis dan kurang begitu percaya gitu. Kan nggak enak juga ya, sebuah profesi itu diragukan, padahal profesi yang mulia. Mungkin harus saling bebenah diri lah antara para praktisi medis, pembuat kebijakan juga gitu. Supaya dunia medis di Indonesia bisa lebih bermartabat, lebih keren gitu ya, lebih gagah dan dipercaya gitu. Itu yang penting. Dan saya nggak tahu apakah nanti AFTA termasuk terbuka lapangan kerja buat dokter-dokter asing untuk bekerja di Indonesia. Nah, ini juga tantangan buat dokter-dokter Indonesia kalau itu memang bisa terjadi. Lalu bagaimana Mbak menilai gerakan Satu Hari Tanpa Dokter yang terjadi kemarin? Saya sulit percaya gitu bahwa dokter yang disumpah untuk menyembuhkan orang lain, karena ini profesi yang berbeda ya, ini bukan profesi seperti montir gitu, ini berbeda, ini urusannya dengan nyawa, urusannya dengan kesehatan, urusannya dengan kemanusiaan. Jadi saya sulit mengomentari kenapa mereka harus berdemo gitu, sehingga menyebabkan banyak orang-orang sakit, menderita karena kejadian ini gitu. Jadi ini agak berbeda, jadi harus dibedakan antara demo buruh atau demo guru atau demo-demo yang lain gitu. Demikian artis dan model Olga Lydia. Saya Wendy Lim.